Ma'asyiral muslimin, ikhwati wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, nahmadullah wa nashkurullah jalla wa ala. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Di sore hari ini kita kembali duduk di majlis ilmu, majlis yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-malaikah tada'u ajnihatiha ridha bima yatlub, di mana majlis ilmu adalah majlis di mana para malaikat-malaikat Allah meletakkan sayap-sayap mereka dikarenakan ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya para malaikat senantiasa mendoakan ahlul majlis dengan doa Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan ampunan kepadanya, ya Allah berikan rahmat kepadanya. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita kembali akan membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kitab yang ma'ruf indal muslimin, di mana kitab yang kita baca ini kitab Buluhul Maram. Dan pembahasan yang kita ambil adalah Kitabul Jami' walaha sittatu abwab. Di dalam Kitabul Jami' ini ada 6 bab. Nah, barakallahu fikum. Dan kaum muslimin mayoritas mereka tidak asing dengan nama kitab ini, kitab yang ditulis oleh seorang al-hafidh, seorang imam min a'immati ahli sunnah, wa huwa ala madhhabi syafi'i, wa huwa al-hafidh Abul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita sampai kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadisnya kemarin, sekarang yang ya hadis Abu Hurairah at-targhib fi shadaqah, yaitu perintah dorongan untuk kita bersedekah. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu taala. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridainya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidaklah berkurang sebuah harta yang disedekahkan. "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf illa izzah, melainkan kemuliaan. Wa ma tawadu'a ahadun lillah, dan tidaklah seorang yang merendahkan hatinya karena Allah illa rafa'ahu Allahu ta'ala, melainkan Allah akan meninggikannya. Akhrajahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullahu jami'an. Disebutkan di sini, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang harta yang disedekahkan. Yakni kata Syekh Ibnu Utsaimin, anna shadaqata la tanqusul mal, bahwa dengan sedekah harta itu tidak berkurang. Wa hadzal khabar jaa min indir rasul alaihi salatu wassalam, berita ini datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang mukmin, seorang muslim yang telah berikrar syahadatu anna Muhammadur Rasulullah, maka dia harus ta'atu fima akhbar, atau na'am tasdiq fima akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan berita khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi seorang yang bersyahadat wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka dia harus membenarkan semua berita, semua khabar yang datang dari sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tidak beriman, tidak membenarkan, maka persaksian dia tertolak. Nah, tidak menerima, tidak mengimani salah satu berita dari berita yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang bisa kafir. Nah, barakallahu fikum. Maka penting bagi kita, ya, kalau datang hadis sahih kita imani. Nah, kadang akal kita ini enggak sampai, ya. Nah, akal kita, kemampuan pemahaman kita kadang enggak sampai kepada khabar-khabar ghaibiyah, berita-berita gaib. Iya. Tetapi kita seorang mukmin harus beriman dengan berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu contoh datang hadis ad-dubab. Idza waqa'a ad-dubab fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzihu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan. Ketika ada seekor lalat jatuh ke tempat minum seseorang, idza waqa'a ad-dubab ya fi syarabi ahadikum falyaghmishu, maka hendaknya lalat yang jatuh di tempat air minum tadi dicelupkan, ya. Antum celupkan dengan telunjuk tangan antum, celupkan, masuk, celup. Tsumma liyanzihu. Kemudian antum angkat lalat tadi yang sudah antum celup-celupkan tadi. Tsumma liyanzihu. Kemudian antum angkat buang. Nah, fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifa. Rasulullah menyebutkan sesungguhnya di salah satu sayap lalat tadi, ya, adalah da, racun. Wa fil akhar syifa, dan di sayap satunya adalah penawarnya. Maka ketika jatuh, ya, itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dicelup. Agar apa? Racun yang ada di satu sayap lalat itu, ya, ditawarkan dengan sayap yang lainnya. Hadza haditsun sahih. Nah, kalau kita enggak percaya, maka harus kita perbaiki iman kita terhadap berita-berita yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, masa lalat hijau besar kok. Nah, dari kandang apa? Ayam ya. Masuk ke minuman antum. Kebetulan minuman susu. Sudah, antum imani hadis ini. Antum celupkan itu lalat. Wah, walaupun lalatnya 7. Ya, antum celupkan semua. Nah, walaupun lalat hijau atau lalat merah, celupkan. Nah, antum humalian zehu, kemudian diangkat semua, antum minum bismillah. Nah, sehat antum. Insyaallah. Ya, ini pentingnya kita apa? Tasdiq fima akhbar bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, membenarkan semua yang datang dari Nabi berupa berita-berita ghaibiyah, berita gaib. Nah, termasuk hadis ini, mana qasad shadaqatun min mal? Harta itu tidak berkurang walaupun disedekahkan. Nah, kita kembali menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Mana qasad shadaqatun min mal innama nafa'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam naqsul mal bis-shadaqah. Yang dimaukan dari lafaz ini, yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah naqsul mal bis-shadaqah, yaitu berkurangnya harta dengan sedekah. Ini Rasulullah menafikan, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Ya. Li'anna al-insan qad yadhunnu anna an-naqsa huwa an-naqsul hissi. Dikarenakan seorang ya menyangka berkurangnya harta itu adalah an-naqsul hissi. Ya, berkurangnya secara hissiyah. Nah, yaitu sesuatu yang terlihat ya. Nah, wal haqiqah anna an-naqsa huwa an-naqsul ma'nawi. Ya, yang benar adalah berkurangnya, tidak berkurang harta itu adalah berkurang dari sisi maknawi, bukan hissi. Ya, kalau uang antum 1 juta disedekahkan 500 ribu, tinggal berapa? 500. Jadi bukan ini yang dimaukan Nabi. Mana qasad shadaqatun min mal adalah berkurang secara maknawinya. Nah, secara hisinya jelas berkurang. 1 juta diambil 500 ribu untuk pembangunan masjid. Nah, ini hisi. Rasulullah enggak menafikan dari sisi hisianya, tetapi apa? Dari sisi maknawinya. Harta itu enggak berkurang. Ya. Nanti kita lebih jelas lagi. Barakallahu fikum. Inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaruddu hadha. Ya. Atau lam yurid hadha. Sesungguhnya Nabi itu tidak menginginkan berkurangnya itu dari sisi hissi. Ya, yang itu jelas ya. Dari sisi yang dohir, yang nampak berkurang harta kita yang kita sedekahkan. Nah, li'annahu ya'lam annahu la budda ayyam kusal adad. Karena sudah diketahui ya, harta itu akan berkurang ketika dikeluarkan dengan sedekah dari sisi adatnya, jumlah. Ya, 1 juta di sedekahkan 500 ribu berkurang, 500 ribu tinggal 500. Nah, lakinnahu lam yangkus min haitsul makna. Akan tetapi harta itu tidak berkurang dari sisi maknanya. Wadzalika annallaha ta'ala yanzilul barakah fima baqiya minal mal. Dikarenakan hal itu sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan berkah, menurunkan barakah dari apa yang tersisa dari harta antum yang antum sedekahkan. Nah, di situ yanzilul barakah minallah fima baqiya minal mal. Turun barakah dari sisa harta kita. Ini yang perlu kita imani. Nah, Turunnya itu bukan ketika kita punya uang 1 juta. Barokah, yanzilul barokah minallah fima bakiya minal mal minas sodaqah. Yaitu turunnya barokah dari Allah ke harta kita itu dari sisa harta kita yang sudah kita ambil untuk sodaqah. Nah ini ikhwan. Kemudian wa bakiyal mal afat allati qad tahadduth lil mal nafsuh aw li malikil mal. Nah. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, seseorang ya menganggap hartanya itu hilang atau habis. Nah. Padahal tidak, secara makna tidak. Nah, kenapa? Karena seorang yang dia memiliki harta, sisa dari harta yang dia sedekahkan, Allah Subhanahu wa taala apa? Ja'ala al-wiqayah. Ja'ala al-himayah lil mali, yaitu Allah menurunkan penjagaan kepada hartanya, wa yanzilul barakah fi malihi fi ma baqiya minal mal. Nah, ini. Ya. Sehingga terkadang ketika harta seseorang itu dijaga oleh Allah, diberikan barokah, ya, maka harta itu tidak akan habis. Ya. Harta itu terjaga karena adanya wiqayah. Nah, kemudian Syekh menyebutkan contoh, ya, ketika seorang hartanya tidak dijaga oleh Allah, misalnya usiba bimaradin, seorang kena musibah sakit, ya, harta yang 1 juta tadi dia masuk rumah sakit opname 3 hari atau mungkin 1 minggu, 1 juta tadi apa? Habis. Nah, ya. Atau dahabat wal afatil mal, atau tiba-tiba harta itu pergi, ya, hilang. Nah, bisa dicuri orang, ya, atau enggak tahu jatuh hilang. Nah, karena itu tadi Allah tidak menurunkan barokah pada hartanya, ya. Barakallahu fikum. Dan ini ya sahih, ya. Kita sering mendengar ada orang sudah mengumpulkan harta sampai ratusan juta, subhanallah, digotong sama perampok, sama maling. Nah, nabung emas sampai 1,5 kilo, iya, Anda saksikan sendiri sama yang punya langsung berhadapan, ya. Ada teman kita yang punya usaha toko emas, dicuri 1,5 kilo, 1 kilo emasnya, 0,5 kilonya berliannya. Nah, masya Allah, ya. Nah, ini ternyata Anda tanya, antum rutin tidak mengeluarkan zakat mal dari emas yang 1 kilo itu setiap tahun, ya, ketika sudah sampai haulnya, nisabnya sudah terkena, apakah antum rutin? Iya, Ustaz, kadang lupa. Nah, ya itu tadi, Allah tidak menjaga harta antum, Allah tidak memberikan barokah. Nah, wa udifa al-mal lil insan lillahi azza wajal, disandarkan harta yang ada pada manusia ini pada Allah azza wajal. Jadi harta yang kita miliki itu adalah minallah. Nah, sehingga rizki yang kita dapatkan, harta yang kita miliki, semuanya minallah. Ya, maka seorang yang tawadu kepada Allah ketika dia mempunyai harta, mempunyai apa yang berupa nikmat, berupa rizki, maka dia hendaknya menyebut nama Allah. Nah, ya ini titipan Allah. Ini alhamdulillah nikmat. Nah, ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian bangga, wah ini saya kemarin sukses karena jerih payah saya sendiri, saya punya keahlian ini. Enggak. Tetapi kita harus sandarkan semuanya itu lillah minallah. Karena apa? Apa yang ada pada manusia ini semuanya hakikatnya adalah minallahi ta'ala. Dan kapanpun Allah hendak mengambilnya, Allah maha mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak usah sampai berhari-hari, sekejap mata sudah hilang apa yang kita miliki. Ya, antum saksikan bencana ketika datang, habis semua rumah seisi-isinya dalam waktu sekejap. Maka kita harus takut, punya rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Al-ma'asi wad-dunub, kemaksiatan dan dosa-dosa. Naam ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jadi kita faham bahwasanya terkadang ketika kita menganggap harta kita itu utuh, ya. Saya punya uang 100 juta. Nah, tetapi ketika harta itu tidak diturunkan barokah dari langit, Allah tidak menjaganya, ya. Harta yang 100 juta itu tidak ada artinya. Ya. Uang yang miliaran itu bisa hilang sekejap. Nah, barakallahu fiik. Mungkin dengan sakit dia harus operasi ginjal atau harus dia melakukan terapi, ya. Karena ada kanker ganas misalkan, akhirnya ya setiap hari dia harus mengeluarkan 10 juta. Nah, terus pengobatan yang rutin. Nah, akhirnya uangnya habis. Itu tadi. Wa nas'alullah assalamah wa taufiq. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzah. Dan tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf illa 'izzah, melainkan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sifat 'izzah, yaitu kemuliaan kepada seorang hamba yang dia seorang pemaaf, mudah memaafkan kesalahan saudaranya, mudah berlalu, ya, kesalahan saudaranya itu di hadapan dia seperti angin lewat. Lah sudah, yang kemarin ya sudah. Ini wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Tidaklah Allah menambah pada seorang hamba yang pemaaf kecuali kemuliaan. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba itu berat untuk memaafkan kesalahan saudaranya, tidak mau saya, pokoknya kamu itu menyakiti hatiku. Waduh, ya sakit saya karena ulah kamu, karena kamu. Waduh, tidak dimaafkan, saudaranya sudah minta maaf. Afwan akhi, ana minta maaf apa yang kemarin ya ana lakukan. Maka bukan kemuliaan yang dia dapat, justru akan Allah rendahkan dia. Karena apa? Al-bughd was-sukhd, kemurkaan, kemarahan dia kepada saudaranya yang tidak hilang, tidak kunjung hilang. Terus dia di atas kemurkaan, kemarahan kepada saudaranya. Padahal saudaranya sudah datang. Mas, ya akhi, ana minta maaf. Mbak, ya, ana minta maaf, ya. Masya Allah, kalau ada saudara kita itu minta maaf, ya Allah, antum rangkul, ya akhi. Ya. Masya Allah, dia minta maaf. Allah itu ghafur. Innallaha al-ghafur rahim. Allah saja maha pengampun. Ya. Sebanyak apapun dosa seorang hamba, Allah ampuni, masya Allah. Inilah kemurahan Allah. Kita apa dibandingkan Allah? Kita punya apa? Allah punya Nah, segalanya kita enggak punya. Nah, jangan sampai justru kita menahan amarah kemurkaan kepada saudara kita yang datang dengan tulus dia meminta maaf, bahkan dengan dengan dia menangis atau mungkin dia bersedih atas apa yang dia kerjakan, maka hendaknya kita sambut, ya, kita doakan dia, Allah yubarik fikum. Nah, kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ma tawadu'a lillah ahadun wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah ta'ala. Dan tidaklah seorang yang tawadu karena Allah. Tawadu itu bukan rendah diri, ya, tapi rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, tapi rendah hati itu seorang yang masya Allah dia, ya, orangnya tunduk. Nah, orangnya tidak sombong, karena lawan dari tawadu itu kibr, ya. Lawan dari tawadu itu al-kibr. Nah, sedangkan tawadu itu dia iqbalul haq, ya, dia menerima al-haq, kemudian dia wa iqbalul ibadillah, dan dia menerima apa yang ada pada sisi manusia. Maksudnya dia, nah, merendahkan hatinya di hadapan manusia. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tawadu lillah ay ala lilnam li amrillah fa aqamas shalah wa ataz zakah wa ata Allah wa rasuluh. Seorang yang tawadu karena Allah, yaitu dia mentaati perintah Allah, menegakkan salat, mengerjakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, ini tawadu lillah. Nah, atau tawadu li ibadillah ikhlasan lillah, atau seorang tawadu kepada hamba-hamba Allah, yaitu ikhlas dia, ya, karena Allah. Nah, sehingga keutamaan tawadu, ya, seorang baik tawadunya dia di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan rif'atud darajah ay rafa'ahu Allah taala, Allah akan mengangkat derajat dia, Allah akan tinggikan, Allah akan muliakan dia. Li'anna min bani Adam man yastakbir, dikarenakan ada di antara manusia ini, bani Adam ini, mereka yang senantiasa menyombongkan dirinya. Nah, maka Allah menyebutkan fabi'sa mathwal mutakabbirin, ya, sangat jelek, ya, akibat orang-orang yang sombong. Nah, jadi kesudahan orang-orang yang sombong itu dani, nah, hani, dia rendah, hina. Adapun yang tawadu lillah wa tawadu ma'ibadillah rafa'ahu Allah, Allah akan muliakan dia, Allah akan angkat dia. Nah, dan ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah dari hadis ini, al-hathu ala sadaqah, hasungan untuk kita senantiasa bersedekah. Nah, wa innama as-sadaqah tanqusul mal naqsan hissiyan, adapun sedekah itu mengurangi harta kita secara hissi. Bi ayyakuna an-naqsa hasilan fil adadil mal, yaitu berkurangnya terjadi pada jumlah harta kita. Tetapi secara maknawi ini yang dinafikan oleh Rasulullah, mana qasat sadaqatun min mal, Secara makna ikhwan, harta kita itu tidak berkurang. Walaupun jumlahnya berkurang, tapi secara makna yanzilul barakah ma baqiya minal mal. Allah turunkan barakah dari harta, sisa harta kita yang kita keluarkan untuk sedekah. Wa min fawaidil hadis yang berikutnya, anna sadaqah sababun li himayatil mal wa ziyadatil barakah fihi. Bahwasanya sedekah itu sebab dijaganya harta dan bertambahnya barokah pada harta tersebut. Bahwasanya sedekah itu sebab dijaganya harta dan bertambahnya barokah padanya. Kata ahlul Arab, orang Arab, al barokah minal birkah, ai mal'anul ma. Barokah itu dari birkah, sebuah sumur. Mal'anul ma, yang airnya itu meluap terus. Masya Allah. Ya, tidak tahu, tidak dibor, bukan artesis, tapi apa, sumur itu airnya sampai naik, bukan musim hujan. Nah ini, mal'anul ma, terus keluar airnya. Nah, saudara, makna istilah al-barakah adalah khairun kathir. Ini makna indal istilah, ya, secara istilah adalah kebaikan yang banyak, itu barakah. Khairun kathir, ya, diberi kebaikan terus, Allah berikan kebaikan yang banyak, masya Allah. Nah, hartanya dia sedikit, tidak banyak, tapi barakah, ya. Nah, kamu kendaraannya apa? Oh, kendaraan saya motor jadul, misalkan tahun 80. Masya Allah, dia bisa membawa kendaraan itu kemana-mana. Ke Jogja dia daurah pakai kendaraannya. Dia pergi dengan istrinya pakai kendaraan itu, bawa anaknya kemana jalan-jalan pakai kendaraan itu. Barokah, ya, barokah. Kemudian ada seseorang, masya Allah, kaya dia, ya. Nah, punya kendaraan mobil mewah, ya, punya kendaraan mobil mewah. Kemudian kemana mas mobilnya? Kecelakaan, ya, kecelakaan. Terus ya sudah, akhirnya dia sudah tidak punya lagi kendaraan yang mewah tadi, ya. Nah, ini diantara tidak dijaganya harta seseorang, ya, bisa karena itu tadi Allah, ya, tidak memberikan barokah. Nah, atau seseorang punya harta banyak tetapi keluarnya juga banyak. Nah, ya percuma, ya. Kerja di mana? Di Jepang. Gajinya berapa? 30 juta sebulan. Nah, ternyata habis 30 juta itu sebulan itu. Ya mending kerja di Kebukuro, di Sumpio, ya, gajiannya 600 ribu sebulan, bisa bareng sama anak istri, makan bareng enak, pakai mendoan, pakai sambal, pakai kerupuk, ya, daripada Jepang. Ini terjadi sama teman kita. Kerja di mana ya, hi? Pelayaran, sir. Jadi apa antum? Wakil, apa namanya, Monakoda, ya, kalau yang membawa kapal ini. Gajinya berapa? 25 juta, Sat. Sekarang berhenti. Kenapa? Iya, itu, Sat. Waduh, enggak bisa ibadah, Sat. Nah, enggak bisa taklim. Kenikmatan seorang duduk di majelis ilmu itu mahal, ikhwan. Ya. Di mana enggak mahal? Malaikat-malaikat Allah itu meletakkan sayapnya. Ya. Coba kalau misalkan ada suatu tempat yang didatangi sama tokoh-tokoh pejabat, mulia tempat itu. Yang datang bupati, yang datang gubernur, masya Allah, banyak yang memberikan karangan bunga atau mungkin jalan itu sudah diaspal dulu. Nah, ini malaikat-malaikat Allah. Latadau ajnihatiha. Nah, letakkan sayap-sayapnya di majelis-majelis ilmu, mulia. Nah, ridho bima yatlub, malaikat itu ridho dengan apa yang dicari oleh seorang penuntut ilmu. Nah, jadi istimewa ya, ikhwan. Ya, walaupun kita itu tidak kaya, tidak banyak harta, tetapi kita masya Allah tiap hari taklim, itu yang membuat iri ya ahlu dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia dari pagi ba'da subuh sampai pulang rumah itu habis isya, ya tinggal di rumah tinggal capeknya, nah nggak ketemu anak istri, ya ya itu kemana kenikmatan yang akan dia raih? Nah untuk apa dia kalau hidupnya untuk itu saja, ya makan tidur kerja, makan tidur kerja, nah ibadahnya ya ada mungkin minim. Tetapi seorang yang diberi taufik oleh Allah, dia nah mengambil dunia itu sekedar wasilah, dan dia masya Allah meraih akhirat, ya semangat untuk dia meraih ya kemuliaan akhirat, ibadah tenang, nah barakallahu fikum. Akhirnya sekarang enggak jadi berlayar lagi antum, enggak set. Jual es 25 juta sebulan ditinggal. Gimana esnya? Es apa sih? Paku Bumi set. Esnya namanya Paku Bumi. Nah, Paku Bumi itu yang biasa buat jembatan tol itu, jalan tol itu Paku Bumi. Nah, itu yang mungkin modalnya mahal mungkin ya. Namanya sudah. Nah, ya alhamdulillah masya Allah sekarang bersama istri dan anak-anaknya. Sekarang dia lebih menikmati hidupnya. Nah, inilah nikmat. Ketika harta yang sedikit itu Allah turunkan barokah. Dia yang sebelumnya masya Allah di pelayaran satu bulan bawa ke istrinya 25 juta. Nah, ternyata suaminya juga, wah saya habis banyak di kapal ini. Ya, di kapal ini enggak ada apa-apa, makanan di kapal mahal semua. Nah, sekali telepon ya beda ya. Wah. Di tengah laut rindunya itu bukan main dibandingkan yang di daratan. Karena apa? Karena dia sudah harus siap mati. Nah, di tengah laut dia hidupnya satu bulan itu. Ya. Nah, berbeda dengan yang di daratan. Nah, sehingga wah tiap hari berapa jam kalau enggak telepon istrinya dia, wah sudah telinganya itu sudah gatel mungkin sudah. Wah, akhirnya habis banyak untuk telepon, berapa? 10 juta satu bulan anggaran telepon. Nah, coba kalau dia di daratan dekat dengan istrinya ya. Masyaallah, nikmat. Ini ikhwan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mana qasat shadaqatun min mal, tidak berkurang harta yang disedekahkan, li'annana na'lam annal mal yanqus 'adadan bila syakka li shadaqah, bahwasanya kita ketahui harta itu tidak berkurang ya, harta itu berkurang jumlahnya ya, tidak diragukan karena shadaqah, lakin nafa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an naqsu anhu, tetapi Rasulullah menafikan ya harta itu berkurang, harta itu ya tidak berkurang darinya. Annahu sayakunu mahmayan minal afat, muhammiyan minal afat, bahasanya harta itu akan dijaga dari hilangnya harta tersebut, dijaga. Inilah ya, sehingga harta itu nah barokah. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu la yambahi al-i'timad, la yambahi al-i'timad ala umuril madiyah, hendaknya seorang itu tidak bersandar kepada perkara-perkara fisik. Nah, li'anna hunaka asya wara'al umur al-madiyah wa huwa qaddarullah atau takdir la anam. Qaddarullah, anam. Qaddarullah azza wa jal. Seorang tidak boleh bersandar kepada yaitu sesuatu yang fisik, sesuatu yang nampak. Nah, tetapi di sana ada di belakang perkara yang madia, yang terlihat, yang fisik, ya, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang orang ya dia hanya ngitung-ngitung saja. Saya punya anak 3. Ya, pengeluaran satu bulan 1,5 juta, kalau saya nambah 2 anak maka tambah 1 juta. Berarti pengeluaran saya 2 juta setengah. Kalau saya tambah anak lagi, kalau saya tambah istri, satu istri. Ini apa? Bergantung melihat hanya secara fisiknya. Padahal di belakang itu ada takdir Allah. Ya, terkait itu tadi contoh misalkan terkait rizki al-aulad. Nah, rizkul aulad, rizki-rizki yang Allah berikan kepada anak-anak kita. Ini yang kita enggak tahu. Kita hanya bisanya menghitung di atas meja. Nah, padahal coba tanyakan kepada orang-orang tua kita dulu. Kerjanya apa? Kerjanya buruh sawah. Anaknya berapa? 8. Nah, ya jadi orang semua. Ya, jadi orang semua. Enggak ada yang jadi binatang. Jadi orang semua, masya Allah, sehat-sehat, gemuk-gemuk malah. Ya. Nah, sementara yang ini anaknya PNS, anaknya berapa, Bu? 2, masya Allah. Masya Allah, padahal sudah ya gajinya besar. Nah, kok nggak nambah anak? Ya, ini aja sudah gajian sudah apa? Harus diatur dulu atau dia harus macam-macam. Kekhawatiran. Karena apa? Seorang bersandar kepada umur al-madiyah. Secara fisik, hitung-hitungan di atas meja. Wah, uang saya ini ya habis nanti kalau untuk anak saya ini yang kuliah, yang ini. Nah, sehingga mau menambah anak, wah, takutan. Ya, akhirnya sudah datang ke bidan, apa, saya mau KB. Ya, KB apa? Macam-macam sudah. Ya. Nah, anak sampaikan kepada ikhwah, saat ini harus di steril saat istri. Kenapa? Karena anak sudah 5. Jangan mau. Nah, ini ada mafia di belakang itu. Istri antum sehat-sehat saat, masya Allah. Subur-subur saat. Nah, jangan mau. Jangan mau. Ya, harus ini dilawan. Ya, jangan dipasrah. Ya, tidak apa-apa. Nah, masya Allah, anak-anaknya soleh semua kok mau dipotong. Nah, dihentikan 5 saja. Ya. Nah, jangan. Ya. Rizki minallah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, ya, bahwasanya wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah hewan yang melata di muka bumi ini melainkan ya Allah yang menentukan rizkinya. Semua hewan yang melata di muka bumi ini, sekecil apapun, rizkinya sudah diatur oleh Allah ini. Nah, masya Allah. Ya, apalagi manusia. Nah, Allah menyebutkan nahnu narzukuhum wa iyyakum. Ya, aku, kata Allah, yang memberikan rizki kepada kalian wahai para orang tua dan mereka anak-anakmu. Sampai lafadznya itu ditegaskan nahnu narzukukum wa iyyahum, nahnu narzukuhum wa iyyakum, 2 kali agar enggak ada alasan. Nah, karena sudah dibantah oleh Allah. Nah, Allah yang memberikan rezeki anak-anak kamu itu. Sehingga apa? Wasahi tukthirul aulad, nah, tukthirul arzak. Perbanyak oleh kalian anak-anak, maka rezeki itu rezeki kalian akan banyak. Ya, masya Allah memang. Ya, banyak anak banyak rezeki, sahih. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian faedah yang terakhir, al-hasu 'alal 'afwi al-alam. Al-hasu 'alal 'afwi liqaulihi wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Hasungan untuk kita memiliki sifat pemaaf. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba yang pemaaf melainkan kemuliaan. Maka hendaknya kita ya lembut hati untuk kita memaafkan saudara kita. Kemudian annallaha subhanahu yu'izzul insan alladhi ya'fu an ikhwanahu illah. Bahasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang karena dia memaafkan saudaranya karena Allah. Faman afa afallahu anhu. Wa idza afallahu 'anil 'abdi fa hadza sababun li izzatihi. Barang siapa yang memiliki sifat pemaaf, afallahu anhu, Allah maafkan dia. Fa idza afallahu 'anil 'abdi, apabila dia memaafkan karena Allah ya atas seorang hamba, fa hadza sababun li izzatihi. Ini adalah sebab kemuliaannya. Mulia, bukan kemudian dia justru rendah, enggak, dia akan mulia. Nah, kemudian al-hasu 'ala tawadu' lillah. Hasungan untuk kita tawadu' karena Allah, rendah hati. Ya, hati kita itu harus rendah. Hati kita itu harus tunduk. Makanya seorang muslim sebagaimana Islam diperintahkan adalah al-istislam lillah. Nah, berserah diri, menyerah diri, tunduk, wal inqiyad lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Nah, itulah sifat seorang muslim. Nah, tunduk dia, rendah hati dia di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kemudian faedah yang berikutnya, annal insan kullama sadat ta'atillah wa inqiyad li amrillah asdadan rif'atan lahu. Seorang setiap kali dia bertambah ketaatannya kepada Allah, bertambah ketundukannya kepada perintah-perintah Allah, maka Allah akan menambah ya. Nah, yaitu derajatnya, Allah akan meninggikan, menambah ketinggian kemuliaannya, ketinggian derajatnya. Barakallahu fikum. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah menyebutkan dalam ayat ini, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Itu tadi dengan apa? Dengan kullamasda ta'atillah. Setiap seorang hamba itu bertambah ketaatannya kepada Allah, maka orang akan diangkat oleh Allah, dimuliakan. Wal inqiyad li amrihi, dan tunduk kepada perintah-perintahnya, dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Nah, kemudian faedah yang terakhir, annal amra kullahu lillah wa anna man rafa'ahu Allah fala khafit lahu wa man wada'ahu fala rafa'a lahu liqaulihi illa rafa'ahu Allah. Bahwasanya segala urusan ini di tangan Allah. Barang siapa yang Allah tinggikan dia, maka tidak ada seorang yang bisa merendahkan, menjatuhkan dia. Allah yang meninggikan dia, Allah yang memuliakan dia. Sekalipun apa, manusia membenci dia, manusia memusuhi dia, Allah angkat dia, Allah muliakan dia di hadapan makhluk-makhluknya. Kemudian barang siapa yang Allah rendahkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat dia. Nah, ketika seorang telah direndahkan oleh Allah, tidak ada satupun yang bisa mengangkat, ya, memuliakan dia. Nah, ini diambil dari lafaz hadis illa rafa'ahullah. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, tafadhalu ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.